Apa bos? Oke, sabar. Ku tahu semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Mahesa, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Buat anda semuanya, sahabat-sahabatku, godang lagi. semuanya buat para sahabat. Cinta rahasia. Juga spesial buat Mbak Mantan dan Mas Mantan yang hari lagi berbahagia. Thank you. Sintilang ia pergi di mana dia. Untuk teman manis dekat kembali dari keluarga besar Teh Idul Haja. Thank you.

selalu bersamamu. Bila kamu di dekatku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa hati rasa rindu. Oke. biasa sekali. Yeah.

kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau memanjat, bukan lautan tempat kau menghibur.